فصل. قال العلماء الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya melanjutkan bagaimana cara yang terbaik bagi dalam membaca Al-Qur'an. Apakah dengan urutan surat per suratnya, ya, atau dia boleh membolak-balik ayat tersebut. Beliau katakan, para ulama mengatakan bahwa yang lebih baik adalah membaca sesuai dengan urutan mushaf. Ya, fayaqra'ul fatihata, thumma al-baqarata, thumma ala imrana, thumma ma ba'daha ala tertib. Ya, membaca al-fatihah, ya, kemudian setelahnya dia membaca al-baqarah. Tidak loncat ke Ali Imran. Ya, setelah Al-Baqarah kemudian Ali Imran, kemudian yang setelahnya sesuai dengan urutan yang ada di mushaf yang ada di tangan kaum muslimin. Ya, sesuai urutan 114 surat yang sudah masyhur di tangan-tangan kaum muslimin. Sawa'un qara'a fil salati aw fi ghairiha. Ya, sama saja, yakni hal ini berlaku baik di dalam salat maupun di luar salat. حتى قال بعض أصحابنا إذا قال في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. Ya, bahkan sebagian ashab kami, yakni sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, apabila seseorang membaca di rakaat pertama membaca qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, surat yang terakhir dari Al-Qur'an yang setelahnya tidak ada surat yang lain. Ya, maka disukai setelahnya pada rakaat yang kedua dia membaca setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah. Ya, membaca Al-Baqarah. Tidak An-Nas, kemudian dia mengambil surat pendek yang lain yang itu letaknya terletak sebelum surat An-Nas. Ya, lebih baik baginya adalah membaca karena sudah selesai maka kembali dari ulang, yakni mulai dari surat Al-Baqarah. قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها. Ya, sebagian ashab kami, sebagian ulama Syafi'iyah yang menyukai apabila seseorang yang membaca satu surat maka dia membaca surat yang setelahnya. Dalilnya apa? ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة. Ya, dalil ulama yang mengatakan demikian, yakni seseorang membaca surat sesuai dengan urutan yang ada di mushaf, tidaklah dia membaca dari surat yang belakang kemudian ke surat yang sebelumnya. Apa dalilnya? Ya, urutan surat-surat tersebut yang ada di mushaf tidaklah ya diurutkan demikian kecuali karena ada hikmah yang besar pada urutan tersebut. فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِاسْتِثْنَائِهِ. Ya, maka hendaknya dia menjaga urutan tersebut. Ya, karena tidaklah diurutkan demikian kecuali karena ada hikmah. Ya, kecuali yang itu ada dalilnya pengecualian dari hal tersebut. Ya, ini pengecualian membaca beberapa surat tidak urut sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan contoh-contoh ya bacaan yang itu tidak urut sebagaimana yang ada di dalam mushaf. Yang masing-masing contohnya ini ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka salati subhi yaumal jumu'ati yaqra'u fil ula surata as-sajdah wa fil thaniyah hal ata 'ala al-insan. Ya, seperti di salat subuh pada hari Jumat. Ya, seseorang membaca pada hari Jumat pada salat subuh di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Ya, As-Sajdah surat yang ke-32. Urutan yang setelahnya seharusnya adalah Al-Ahzab. Namun di rakaat kedua ya loncat ke Al-Insan yang itu ada di juz 29. Ya, kenapa? Karena dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal yang demikian. Sebagaimana hadis dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil subhi yawmal jumu'ati bi alif lam mim tanzil fi rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyah hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh pada hari Jumat membaca di rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah, dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Ya, ini thabit dicontohkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang demikian itu pengecualian dan justru itu baik untuk dilakukan. Ya, walaupun itu tidak sesuai dengan urutan mushaf. Wa salatil 'idi fil ula qaf wa fil thaniyah iqtarabatis sa'atu. Ya, dan contohnya juga adalah ketika di salat Id. Ya, baik salat Idul Fitr, ya, insyaallah akan kita lakukan pada 1 Syawal, maupun salat Idul Adha, ya, pada 10 Dzulhijjah. Di rakaat yang pertama membaca surat Qaf dan di rakaat yang kedua membaca Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar, surat Al-Qamar. Ya, Qaf surat yang ke-50. Al-Qamar, ya, surat yang ke-54. Ya, loncat beberapa surat. Tidak langsung ke surat setelah surat Qaf. Setelah surat Qaf, surat Adz-Dzariyat. Ini ketika salat Idul Fitr ataupun salat Idul Adha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Idul Fitr, ya, beliau berkata, "Kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid. Wa qtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Ya, bahwasanya Rasulullah SAW pada Idul Fitr maupun Idul Adha membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya, namun ada sedikit permasalahan di sini, bahwa Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan beberapa hadis dengan dua bentuk. Rakaat yang pertama dengan urutan yang demikian, yakni menyebutkan surat Qaf terlebih dahulu, lalu surat Al-Qamar urutan yang kedua. Namun di riwayat yang lainnya, Imam Muslim, masih dalam hadis Abu Hurairah, Imam Muslim membawakan bahwa Al-Qamar terlebih dahulu, kemudian yang Qaf yang urutan kedua. Ya, mana yang lebih didahulukan? Apakah yang di rakaat pertama kita membaca surat Qaf, yang kedua membaca surat Al-Qamar, atau sebaliknya berdasarkan riwayat yang kedua dalam Sahih Muslim, yakni rakaat pertama membaca surat Al-Qamar, rakaat yang kedua membaca surat Qaf? Yang lebih tepat adalah, ya, rakaat pertama membaca surat Qaf. Ya, rakaat pertama membaca surat Qaf, rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat yang lain selain dari Sahih Muslim, semuanya bertepatan dengan urutan yang demikian. Ya, baik di Ashabu Sunan, Sunan Tirmidzi dan lainnya, di Sahih Ibnu Hibban, ya, dan lainnya, riwayat-riwayat yang lain. Ya, dan ini sebagaimana yang dipastikan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah ta'ala dalam Subul Salam, bahwa rakaat pertama membaca surat Qaf, ya, rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Lalu bagaimana riwayat yang kedua dari Sahih Muslim tersebut yang menyebutkan surat Al-Qamar terlebih dahulu sebelum surat Qaf? Ya, maka kita katakan bahwa waw di situ itu limutlaqil jam'i, laisa li tartib. Ya, hanya riwayat yang kedua menunjukkan bahwa di salat Id membaca surat Al-Qamar dan Qaf tanpa ada keinginan untuk mengurutkan demikian. Yakni tidak maksudnya rakaat pertama baca Al-Qamar, rakaat kedua baca surat Qaf. Ya, tapi maksudnya adalah limutlaqil jam'i, yakni kedua surat tersebut dibaca di salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak ada maksud untuk mengurutkan rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ya, wallahu alam. Ya, para ulama menyebutkan, ya, kenapa baiknya dibaca kedua surat tersebut pada salat Id. Ya, sebagian ulama ada yang mengambil hikmah dari disunnahkannya, bagusnya dibacanya surat tersebut pada salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena di kedua surat tersebut, ya, ada kabar-kabar tentang hari kebangkitan. Ya, dan ada kabar-kabar tentang umat-umat yang terdahulu. Ya, sehingga apa? Ya, munculnya manusia dalam jumlah yang banyak pada Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu bisa lebih memudahkan bagi seseorang untuk mentadaburi ayat tersebut tentang kisah umat yang banyak dan juga tentang kisah Yaumul Mahsyar pada hari kebangkitan. Ya, dia bisa lebih membantunya untuk tadabur tentang makna yang ada di kedua surat tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, "Wa rak'atay sunnatil fajri fil ula, qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad." Ya, pada rakaat salat sunnah fajar, yakni salat sunnah qabliyah fajar yang dilaksanakan sebelum salat subuh, pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, hadis ini sahih sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, bahwasanya dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, di rakaat yang pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Ya, ini yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari riwayat yang lain, ya, bahwasanya ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di rakaat yang pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat, yakni surat Al-Baqarah ayat 136 saja, satu ayat. Di rakaat yang kedua membaca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a, ayat Ali Imran ayat 64, satu ayat saja. Ini pun ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya. Al-Baqarah ayat 136 di rakaat yang pertama, Ali Imran ayat 64 di rakaat yang kedua. Bagaimana menggabungkannya? Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yakni membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ada kalanya beliau membaca ya ayat Al-Baqarah dan ayat Ali Imran tersebut di kali yang lain. Ya, tentang bacaan di salat sunnah fajar, para ulama khilaf. Ya, apakah tentang apakah ada bacaan surat setelah Al-Fatihah atau tidak? Dan pendapat Imam Syafi'i, dan ini didukung para ulama yang lain, bahwa ya sunnah membaca Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni pada rakaat pertama membaca Al-Kafirun, pada rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, atau dia mau pakai variasi yang kedua. Rakaat pertama membaca Al-Baqarah ayat 136, rakaat kedua membaca Ali Imran ayat 64. Yaitu yang sunnahnya. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat Imam Malik, bahwa setelah Al-Fatihah tidak ada bacaan surat. Ya, setelah Al-Fatihah tidak ada bacaan surat. Wallahu a'lam, ya, barangkali Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengambil istidlalnya dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah, bahwasanya Nabi SAW ya amat ringan sholat sunnah fajarnya. Ya, amat cepat sholat sunnah fajarnya. Ya, bahkan kata Aisyah, falam adri aqra al-fatihah amla. Saya tidak tahu apakah Nabi SAW membaca al-fatihah atau tidak. Ya, saking cepatnya berdirinya beliau. Sebagian ulama berpendapat la qira'ata syai'. Ya, bahkan sebagian ulama, sebagian salafus saleh, ada yang berpendapat bahwa tidak ada bacaan di dua rakaat fajar. Yakni tidak baca Al-Fatihah, tidak pula surat pendek. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut, yakni Nabi SAW amat cepat bacaannya. Bahkan ya, Aisyah ragu apakah Nabi SAW baca Al-Fatihah atau tidak. Ya, maka sebagian pendapat ini memegang tempo yang paling kecil, yakni kemungkinan tidak baca Al-Fatihah, bahkan kemungkinan tidak membaca Al-Fatihah, yakni tidak membaca sama sekali. Namun cuma berdiri saja, Ustaz. Iya. Hanya berdiri saja. Karena kadar berdirinya tidak mencukupi menurut adat kebiasaan untuk membaca Al-Fatihah. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Ya, beliau bantah bahwa ini ya, tidak benar. Yang lebih benar adalah menggabungkan ya, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Yang hadis tetap thabit dari Nabi SAW bahwa beliau membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, atau dengan ayat Al-Baqarah dengan ayat Ali Imran. Adapun pengkabaran Aisyah bahwasanya Nabi SAW meringankan solatnya, maka itu tidak menafikan riwayat yang menyebutkan bacaan surat. Ya, Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surat, tapi ya dengan bacaan yang ringan. Ya, maka itu bisa digabungkan. Terlebih lagi hanya satu ayat Al-Baqarah dan satu ayat Ali Imran, dan suratnya itu pun surat yang pendek. Ya, ini kadar ringan solatnya tidaklah sampai ringan yang tidak ada bacaan sama sekali. Ya, tetap membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang disebutkan. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, "Wa raka'atil witri fil ula subbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain." Ya, pada tiga rakaat witir, ya, pada rakaat yang pertama membaca subbih isma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad dan al muawwidhatain, yakni al falaq dan an nas. Ya, hadis ini kebanyakannya riwayat tentang rakaat witir membaca al a'la di rakaat yang pertama, al kafirun di rakaat yang kedua, dan al ikhlas saja di rakaat yang ketiga. Yaitu yang banyak riwayatnya, riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Ubay bin Ka'ab, riwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas, dan juga Imam At-Tirmidzi juga dari Abdullah bin Abbas. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin rak'atin. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat witirnya membaca subbih isma rabbikal a'la, ya, membaca surat al-a'la dan qul ya ayyuhal kafirun, ya, membaca al-kafirun dan membaca al-ikhlas fi rakaatin rakaatin, di tiap rakaat, yakni satu rakaat membaca satu surat tersebut. Ya, bahkan kata Imam Tirmidzi, wa fil babi an Aisyah wa Abdurrahman ibn Abza wa Ubay bin Ka'ab wa yurwa an Abdurrahman ibn Abza anin Nabi SAW. Ya, dalam bab ini, yakni bacaan rakaat witir ini, ya, ada hadis Aisyah, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Ubay bin Ka'ab, hadis Abdurrahman bin Abza dari Ubay bin Ka'ab, maupun dari Abdurrahman bin Abza dari Nabi SAW langsung. Ya, dengan banyak jalan. Ya, bahkan kata Imam At-Tirmidzi, ya, waktarahu aktharu ashabin Nabi SAW. Dan ini adalah pendapat yang dipilih kebanyakan para sahabat Nabi SAW. Yakni membacanya satu surat demikian. Al-A'la di surat rakaat pertama, Al-Kafirun di rakaat kedua, Al-Ikhlas saja di rakaat yang ketiga. Memang diriwayatkan dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Aisyah bahwa di rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Di rakaat yang ketiga. Itu pun ada riwayatnya dari Aisyah. Namun kebanyakan riwayat hanya Al-Ikhlas saja. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, walau khalafa al-muwalata faqara'a suratan la tali al-ula aw khalafa at-tartiba faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza. Ya, seandainya seseorang membaca Al-Qur'an dengan tidak muwalat, ya, dengan tidak berurutan tersebut, lalu dia membaca surat, ya, yang itu tidak urut setelah surat yang sebelumnya, yakni surat Qaf, setelahnya kemudian membaca surat Ar-Rahman, atau bahkan juz 28 atau bahkan juz 29. Aw khalafa at-tartib, atau dia menyelisihi urutan, yakni membaca surat di rakaat yang berikutnya membaca surat yang sebelumnya. Apakah boleh hal tersebut? Kata Imam Nawawi, jaza. Ya, hal tersebut boleh untuk dia lakukan. Ya, faqad ja'at bidzalika atharun katsira. Ya, bahkan telah ada athar yang banyak dalam hal tersebut. Ya, wallahu a'lam, apakah yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi di sini athar secara istilah, ya, athar secara istilah ilmu hadis, maksudnya adalah athar marwiyun an sahabi atau an tabi'in atau man ba'dahum. Ya, athar yang diriwayatkan dari sahabat atau tabi'in atau orang setelah mereka, itu athar. Ya, atau beliau maksudkan athar secara lugawi, yakni yang riwayat. Yang riwayat itu mencakup apakah hadis Nabi SAW atau riwayat mauqufah dan maqtu'ah. Karena kenyataannya penyelisihan tertib ini pun dinukil dari Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan dari hadis Hudzaifah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya annahu sallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ya, faftatahal baqarah. Ya, kemudian memulai dengan membaca Al-Baqarah. Ya, membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yaqra'u yarka'u indal mi'ah. Lalu dalam hatinya, ya, Hudzaifah mengatakan bahwa Nabi SAW akan ruku' pada rakaat yang ke-100. Thumma madha, kenyataannya lanjut lagi. Ya, lanjut setelah ayat yang 100. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Ya, kata Hudzaifah dalam hatinya bahwa beliau salat dengan surat Al-Baqarah. Ya, selesai. Faqultu yarka' biha. Ya, sudah selesai, insyaallah akan ruku'. Thumma iftataha An-Nisa. Ya, kemudian kenyataannya Nabi SAW memulai membaca surat An-Nisa. Faqara'ah thumma iftataha Ala Imran faqara'a yaqra'u mutarassilan. Ya, ternyata Nabi SAW setelah Al-Baqarah membaca An-Nisa dan membaca setelah An-Nisa membaca Ali Imran. Ya, ini tidak urut sebagaimana yang ada di mushaf. Yang ada di mushaf kita adalah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Namun Nabi SAW membaca mendahulukan An-Nisa daripada Ali Imran, bahkan membacanya dengan tertil. Ya, tidak sesuai urutan tersebut, itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya, boleh membaca tidak sesuai urutan mushaf. Ya, dan itu tidak mengapa. Ya, bahkan juga Al-Imam An-Nawawi menguatkannya dengan athar dari Umar bin Khattab. Waqad qara'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raka'atil ula min as-subhi bil kahfi wa fi ath-thaniyah bi surati Yusuf. Ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya di rakaat yang pertama dalam salat subuh beliau membaca Al-Kahfi dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat Yusuf. Ya, Al-Kahfi, surat ke-18, surat Yusuf, surat ke-12. Ya, tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Lalu Al-Imam Nawawi berkata, وَقَدْ كَرِهَا جَمَاعَةٌ مُخَالَفَةَ تَرْتِيبِ مُصْحَفِ. Ya, sebagian jamaah, sebagian ulama mengatakan makruhnya menyelisihi urutan yang ada di mushaf. Ya, namun pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, kenapa? Karena dicontohkan sendiri oleh Nabi SAW bahwa beliau membaca surat tidak dengan urutan mushaf. Dan juga ya, Umar pun menyengaja melakukan hal tersebut. Membaca surat Al-Kahfi baru kemudian surat Yusuf. Ya, menunjukkan hal itu tidaklah mengapa. Rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasani annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf. Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwasanya beliau ya tidak menyukai atau makruhnya menyelisihi urutan yang ada di mushaf. Wa bi isnadin sahihin an Abdullah bin Mas'ud annahu qila lahu, ya, dan dengan sanad yang sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud dia tentang makruhnya membaca dengan tidak sesuai dengan urutan mushaf. Annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan faqala dhalika mankusul qalb. Ya, bahwasanya diadukan ke Abdullah bin Mas'ud bahwasanya si fulan membaca tidak mankusan, membaca Al-Qur'an dengan mankus, membaca Al-Qur'an dengan terbalik. Lalu Abdullah bin Mas'ud, dhalika mankusul qalb, itu orang yang terbalik hatinya, ya, yang hatinya terbolak-balik. Dan athar ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dalam musannafnya, Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, namun dengan lafaz yang lebih lengkap. Yang lebih lengkapnya, ta'allamu fa inna ahadakum la yadri mata yuhtallu ilai. Ya, belajarlah kalian, menuntut ilmulah, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui kapan dia yuhtal ilai, kapan dia dibutuhkan ilmunya. Ya. Lalu ditanyakan ke Abdullah bin Mas'ud, ya, inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mankusan, faqala dhalika mankusul qawm. Bahwa seseorang ada yang membaca Al-Quran dengan terbalik. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, itu orang yang terbalik hatinya. Ya, fa'inna ahadakum wa anni bimushafin wa utiya bimushafin qad zuyyina wa dhuhiba. Faqala Abdullah, inna ahsana ma zuyyina bihil mushafu tilawatuhu fil haq. Ya, lalu didatangkan ke Abdullah bin Mas'ud, ya, mushaf yang itu telah diberi hiasan. Ya, diberi hiasan berupa hiasan emas. Faqala Abdullah bin Mas'ud, ya, inna ahsana ma zuyyina bihil mushaf tilawatuhu fil haq. Ya, sesungguhnya sebaik-baik hiasan pada mushaf adalah tilawah. Ya, membacanya dengan benar. Ya, membacanya dengan benar. Kalau mau dibawa ke yang lebih makna lebih luas, tilawah yang lebih luas, sebagaimana yang dalam ayat Allah, alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, orang yang mentilawahkan Al-Quran dengan hak, itu adalah orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Al-Quran tersebut. Ya, yang diantara tafsir Ibn Mas'ud tentang ayat tersebut, tilawah yang hak adalah membacanya yang benar. Ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, menjalankan perintah di dalamnya dan menjauhi larangan di dalamnya dan beriman kepada Al-Quran tersebut. Yang ini terkait semua amalan-amalan yang itu terkait dengan Al-Quran, tidak semacam tilawah. Lalu bagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini? Apakah tidak bertentangan, ya, dengan yang diriwayatkan dari Umar maupun dari Nabi SAW? Ya, sebagian ulama ada yang menjamak bahwa membaca dengan urutan mushaf yang terbalik itu tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa hal tersebut. Ya, bahkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih tepat, bahwa urutan surat itu ijtihadi. Ya, urutan surat dalam mushaf itu ijtihadi, dan ini madhab Imam Malik dan jumhur ulama. Ya, sehingga tidak wajib untuk membacanya secara urut, baik itu dalam mengajarkan Al-Quran atau dalam menghafalnya. Ya, adapun urutan ayat, nah, itu memang benar tauqifi, yakni urutan ayat Al-Fatihah, lalu ayat Al-Fatihah kedua, ayat Al-Fatihah ketiga, ya, dan seterusnya per surat, maka ini tauqifi. Ya, ini adalah tauqifi yang tidak boleh dirubah. Ya, sebagian ulama ada yang membawa perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut ke hal yang kedua ini, yakni membaca terbalik urutan ayat. Ya, membaca dari ayat terakhir, ayat sebelum terakhir, dan seterusnya hingga ayat yang pertama. Yaitu orang yang baru, orang yang terbalik hatinya. Bahkan itu dibenci secara tidak ada khilaf dalam hal tersebut bahwa itu dibenci. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, yang ini hakikat dari khilaf yang telah kita sebutkan. Amma qira'atu surah mankusatan min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkadan fa'innahu yudhibu ba'da durubil i'jazi wa yuzilu hikmata tertibil ayati. Ya, adapun membaca surat secara terbalik dari akhirnya baru ke awalnya, yakni dari ayat terakhir, ya, Al-Fatihah misalnya, dari ayat ke-7 baru ke-6, ke-5, dan selanjutnya sampai di ayat pertama, maka ini terlarang. Ya, terlarang dengan sangat. Kenapa? Karena hal tersebut menghilangkan sebagian mukjizat Al-Qur'an, yakni menghilangkan mukjizat Al-Qur'an secara lugah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an di antara mukjizatnya adalah mukjizah lugawiyah. Ya. Dia menantang, bahkan menantang orang Quraisy yang mereka adalah orang terbaik, orang Arab terbaik dalam kefasihan, kefasihan berbahasa Arab. Ya Allah tantang orang Quraisy untuk mendatangkan ya bi asyri suwarin mislihi muftarayat, ya dengan 10 surat mereka tidak mampu. Allah tantang lagi dengan fatu bi surati mim mithli, datangkan satu surat yang mereka pun tidak mampu. Kenapa? Karena sisi mukjizat dari segi lugah, dari segi bahasa Arab, yaitu terkandung mukjizat. Sehingga orang kafir Quraisy, bahkan kalau mereka berkumpul seluruhnya selain Allah, bahkan seluruh jin dan manusia, itu mereka tidak akan mampu mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, ya karena ketinggian mukjizat Al-Qur'an secara bahasa. Ya, urutan yang terbalik menghilangkan mukjizat tersebut. Ya, membaca dengan terbalik itu menghilangkan mukjizat lugah dalam Al-Qur'an. Wa yuzul hikmata tartibil ayat, dan menghilangkan hikmah urutan dari ayat-ayat. Ya, waqad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai al-Imam At-Tabi'i al-Jalil wal-Imam Malik ibn Anas annahuma kariha dhalika wa anna Malikan kana yu'ibuhu wa yaqul hadha 'azim. Dan Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud yang meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ya Imam Tabi'in yang mulia, pernah melihat Aisyah, tapi beliau tidak meriwayatkan dari Aisyah, ya karena ketika itu masih kecil. Dan juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya mereka berdua kariha dzalik, mereka membenci hal tersebut. Namun yang lebih tepatnya, kariha di sini bukan makruh dalam pengertian fikih, tapi para ulama salafus saleh banyak memutlakkan kata makruh, namun yang dimaksud adalah karahiyatu tahrim, ya makruh yang menunjukkan haram. Ya, hanya saja banyak para ulama salafus saleh tidak memutlakkan sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang haram kalau di situ tidak ada dalil nas tegas bahwa perbuatan itu haram. Ya, itu mereka tidak melakukan, mengucapkan dengan nas sharih haram kalau tidak ada dalil nas sharih bahwa itu haram. Kalau sebagaimana, namun itu dengan lafaz makruh itu pun sudah menunjukkan keharaman. Ya, sebagaimana, kenapa? Karena para salafus saleh istinbat dengan lafaz ayat wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, dan Allah membuat kalian karraha, benci. Ya. Al kufra, kekafiran, kefasikan dan maksiat. Yaitu hal-hal yang Allah haramkan. Sehingga apa? Dalam ibarat salafus saleh memang terkadang ada demikian. Ada kariha maknanya karahiyatu tahrim, ada kariha karahiyatu tanzih. Ya, makruh yang maknanya haram, ada makruh yang maknanya yakni jika dilakukan tidak mengapa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Ini termasuk yang karahiyatu tahrim. Ya, bahkan Imam Malik mencela hal tersebut, bahkan beliau mengatakan ini adalah hal yang besar, yakni penyelisihan atau penyelewengan yang besar. Wa amma ta'limu sibyani min akhir al-mushaf ila awwalih fa hasanun laysa min hadzal bab. Ya, adapun mengajar anak-anak kecil ya dari akhir mushaf, ya dari akhir mushaf ke awal, yakni dari surat pendek di juz amma, ya menghafalkan An-Nas dulu, Al-Falaq, ya kemudian juz amma selanjutnya, kemudian lanjut juz 29, ya fa hasanun, maka itu tidaklah mengapa. Laisa min hadzal bab, ya tidak termasuk bab ini yang terlarang, ya tidak termasuk bab yang terlarang. Ya, bahkan sebagaimana yang telah kita jelaskan, membaca dengan urutan surat yang terbalik itu tidaklah mengapa, ya tidaklah mengapa, karena itu bahkan pernah dilakukan oleh Nabi SAW membaca dengan urutan yang tidak sesuai mushaf. Ya, fa inna dzalika qiraatun mutafadilah fi ayyamin mutaaddidah. Ya, kenapa? Karena bacaan-bacaan tersebut adalah bacaan yang berbeda-beda di hari-hari yang berbeda. Ya, hari-hari yang berbeda ma'a ma fihi min tashhilil hifzi alaihim. Ya, yang pada hal tersebut itu ada di antara faedahnya untuk memudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Ya, tentu orang yang pertama kali menghafalkan Al-Quran sulit baginya ya untuk langsung menghafalkan dari awal, ya, dari Al-Baqarah. Ya, bagaimana jika ya, ketika awal menghafal Al-Quran langsung dihadapkan dengan 286 ayat. Ya, ini adalah sulit. Secara psikologis pun ini tidak baik. Ya, dari awal dia langsung dihadapkan dengan sesuatu yang berat. Ya, justru yang lebih hikmah adalah dia dengan membaca dari akhir mushaf dengan surat-surat yang begitu pendek, hanya dengan jumlah sekian ayat, ya kurang dari 10 ayat, kemudian naik dengan ayat yang jumlahnya belasan, ya kemudian dengan ayat yang puluhan, yang itu ada di juz amma. Ya, ini lebih hikmah dalam menghafal. Dan ini lebih sesuai dengan athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunu rabbaniyin, kunu rabbaniyin. Ya, jadilah kalian ya ulama yang rabbani. Apa itu rabbani? Alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Yani yang mendidik manusia dari ilmu yang kecil ke ilmu yang besar. Ya, dari ilmu yang kecil ke ilmu yang besar. Dari ilmu yang mudah ke ilmu yang sulit. Ya, dari ilmu yang jelas ke ilmu yang detail atau teliti. Ya, itu lebih tepat dan sesuai dengan athar Ibnu Abbas. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Faryan yang sudah memberikan materinya di kesempatan pagi hari ini dari kitab kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan untuk saat ini sahabat Ismail Radio, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-8499-4343 atau 8497-0055 atau di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu qiyamul lail, bacaan saya setelah rakaat 1 adalah Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas, selanjutnya setiap 2 rakaat saya baca mulai dari Al-Baqarah dari ayat 1 plus beberapa ayat yang saya hafal plus salah satu surat dari juz amma. Dan untuk rakaat berikutnya baca beberapa ayat dari beberapa surat yang saya hafal plus juz amma. Di rakaat keduanya yang saya sering baca 10 ayat surat Al-Kahfi juga Al-Mulk. Sudah benarkah ini? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullahu khairan. Di surat apa? Salat apa? Saat waktu QL sini. Qiyamul lail mungkin. Qiyamul lail. Iya. Ya. Dia membaca dengan variasi tersebut. Ada kala yang membaca dari tengah mushaf atau surat yang panjang, ada kala yang dengan membaca dari juz amma. Ya, itu yang bisa saya pahami. Ya, wallahu alam, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, terutama ketika selama dia cara memotongnya baik. Ya, ini memotong surat yang panjang yang dia tidak baca sempurna. Ya, nanti kan kita sampai pembahasannya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa ketika membaca surat yang panjang, yang itu tidak ingin dibaca semua, maka hendaknya perhatikan maknanya. Yakni dia dalam satu rakaat tersebut, atau usahakan misalnya dalam satu sholat, dia tidak memotong kisah di tengah. Ya, tidak memotong suatu kisah di tengah. Misalnya surat Al-Baqarah, ya kisah sapi betina, dia potong di tengah, belum selesai suratnya, langsung dia selesaikan berganti surat. Nah, ini tidak benar. Ya, insya Allah akan sampai pembahasannya ditegur oleh Imam Nawawi tentang perkara tersebut. Ya, ini kalau dia mau baca yang tengah surat atau yang surat panjang, tidak dengan membaca keseluruhan, dia memperhatikan maknanya. Adapun dengan divariasikan dengan surat yang pendek di juz amma, maka itu tidaklah mengapa. Sebagaimana yang telah kita kemukakan, tidak urut sesuai dengan yang ada di mushaf, itu tidaklah mengapa. Wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Depok. Dan kembali kita mengajak untuk sahabat Ismail Radio yang lain di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone 0852 62774774. Sekali lagi di 0218499434 atau 8497 0055, dan untuk pesan singkat di 0852 62774774. Baik, sudah ada WhatsApp yang masuk kembali dari Bapak Abdul Qadir di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan anak menghafal Al-Quran dimulai dari ayat yang sering berurutan, misalkan surat Ar-Rahman terlebih dahulu, apakah dibolehkan? Dan yang pertanyaannya kedua, apakah sering berurutan apa maksudnya? Mungkin ayat yang sering berurutan, misalkan Fabi ayat yang ada. Sering berulang-ulang. Iya, sering berulang-ulang maksudnya. Ya. Apakah dibolehkan? Lalu yang pertanyaan kedua adalah, di sini witir pada tarawih, apakah dimulai dari awal Ramadan? Kunut pada witir. Ya, apakah membaca dengan yang surat yang ada lafaz-lafaz pengulangan tersebut? Ya, misalnya Ar-Rahman di situ ada 33 kali atau 34 kali. Ya, lafaz yang sama, sehingga apa? Setengahnya saja itu sudah kurang lebih hanya menghafal lafaz yang baru setengahnya. Maka intinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, boleh menghafal dari belakang mushaf dalam rangka untuk memudahkan. Ini hikmahnya. Membaca surat yang mudah terlebih dahulu, itu tidak mengapa untuk dilakukan. Ya, menghafal surat-surat yang mudah terlebih dahulu. Apakah itu dari juz amma? Ya, yang mudah itu justru dari juz amma, juz 29, juz 28 itu agak sulit. Ya, tidak mengapa dia loncat ke juz 27 terlebih dahulu. Ya, kemudian baru juz 28, baru juz 26. Ya, kemudian ke depan mushaf, atau dia mau menghafal surat-surat yang tengah terlebih dahulu, maka itu tidak mengapa. Mana yang mudah untuk dihafal baginya, maka silahkan untuk menghafal. Ya, itu tidak mengapa. Adapun kunut witir, ya, ulama khilaf tentang kunut witir. Sebagian ulama berpendapat bahwa kunut witir itu berlaku sepanjang tahun, yakni kapan saja, di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Sebagian ulama bahwa kunut witir itu di bulan Ramadan saja, ya, hanya di bulan Ramadan saja. Sebagian ulama bahwa kunut witir itu hanya di pertengahan di bulan Ramadan, yakni dari sejak tanggal 15 hingga akhir Ramadan. Dan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Namun wallahu alam, riwayat Umar dan para sahabat yang melazimkan kunut witir di tengah Ramadan, dari tengah Ramadan hingga di akhir Ramadan, itu karena ada sebab khusus, yakni terkait dengan nazilah tertentu, sehingga mereka melazimkan kunut witir plus doa nazilah yang mereka sedang hadapi. Saya lebih condong pendapat bahwa kalau kunut witir yang lafaz yang diriwayatkan dari Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan lainnya, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait, sampai akhir dari hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwa itu sebagaimana mazhab Abdullah bin Mas'ud dibaca sepanjang tahun. Ya, bisa dibaca di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, dari bulan Ramadan bisa dibaca di awal, pertengahan atau di akhir bulan Ramadan. Ya, karena itu doa kunut witir yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat, yang beliau tidak tentukan kapan witir di waktu tertentu. Ya, adapun kelaziman pertengahan Ramadan sampai akhir, riwayatnya itu karena ada sebab nazilah tertentu dari yang ketika itu sedang sahabat hadapi. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abdul Qadir di Bekasi. Semoga bermanfaat, dan mungkin kini kita menuju ke kesimpulan, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, ya, pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi, ya, menyebutkan bahwa, ya, bagaimana hukum-hukum membaca urut Al-Quran atau tidak urut sesuai dengan urutan surat yang ada di Al-Quran. Ya, maka memang baik dia membaca sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Namun kalau dia membaca tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf, ya, membaca dengan terbalik secara urutan surat, maka itu tidaklah mengapa. Justru yang haram, bahkan ini, ya, nas haram dari Imam Malik, Imam Ibrahim An-Nakhai, Dan juga inilah makna yang lebih tepat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa tidak boleh membaca urutan terbalik secara urutan ayat, dari akhir ayat hingga awal ayat dari suatu surat. Ya, maka itu tidak boleh untuk dilakukan. Dan barang siapa yang menguasai lebih dari satu qiraat, maka lebih baik baginya ya untuk membaca satu qiraat dalam satu kali duduk. Namun kalau dia memisah setelah kisahnya sudah terpisah, yakni misalnya sudah berbeda surat, maka dia boleh untuk membaca dengan qiraat yang lain. Ya, di sini menunjukkan perhatiannya para salafus saleh dan para ulama ya terhadap bacaan Al-Qur'an. Ya, bahkan mereka sampai menjelaskan dengan detail sedemikian, tidak lain tidak bukan adalah ya dengan tujuan mengagungkan Al-Qur'an. Ya, maka sepatutnya kita mengikuti mereka dalam mengagungkan Al-Qur'an tersebut dan perhatian terhadap Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini ya, yang merupakan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, yakni diturunkan Al-Qur'an satu kali turun dari dari langit yang tertinggi ke Baitul Izzah di langit dunia, satu kali turun diturunkan di bulan Ramadan. Ya, sudah sepatutnya kita perhatian terhadap Al-Qur'an dan semoga Allah berikan kita perhatian terhadap Al-Qur'an tersebut di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.